حديث من هذا يا أخنا بلال؟ ها؟ هذا حديث البراء بن عازم أو حديث أبو بردة بن نيار؟ ها إسكان فركتان إيتو أنتارا سيابا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم دن سيابا؟ دن سيابا؟ أبو بردة بن نيار. تبي حديث إيتو حديث البراء بن عازم أو حديث أبو بردة؟ ها يا بعبيد عندك البراء بن عازب. الحديث هذا حديث البراء بن عازب وحديث من؟ أبو بردة بن نيار. يعني كذا كذا أنتم بكاء بكو فقه جنبا ديا جكب مثل حديث أبو بردة بن نيار. مقصودني حديث يابا البراء بن عازب. أن كذا كذا أنتم جنبا علماء ينجكب حديث البراء بن عازب بياسا. إذن يا أخواني في الله كذا أدوسات حديث يندلمني أدى قصة صحابة لاين أنتم إن أدى maksudnya bisa bagi nama untuk hadis itu sama apa sahabat itu. Mufhum ya akhwani fillah? Jelas jelas. Atau untuk sahabat yang bagi kita hadis ini bisa dua-dua bisa. Kulluhu masyru' wa kulluhu jaiz. Sebab dua-dua ada pahala dari kisah itu. Dua-dua tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Tashri'. Sekarang Abu Burda bin Niyar yang tanya, lepas tu Rasulullah jawabannya, lepas tu menjadi apa? Agama sama syariah untuk kita. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Masya Allah. Masya Allah. Ahsantum, ahsantum ya akhwani fillah, ahsantum. قال عن البراء بن عازب قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. كنابا نما دي الأضحى كنابا نما هاري إتو هاري أبا أضحى كنابا كنابا ها سنبلي أضحى ما سني أبا سنبلي يوم الأضحى يوم سنبلي يوم سنبلي إتو أنتو مسلمين أتو أنتو الحجاج الحجاج دي بيت الله الحرام هاريني نما يوم أبا النهر هاري سبولو ذو الحجة نمانية يوم أبا النهر لبان يوم التروية سنبيلان يوم أبا هاري سنبيلان ذو الحجة يوم أبا هاري سنبيلان أبا عرفة هاري سنبيلان يوم عرفة هاري لبان يوم التروية هاري سبولو يوم أبا النهر يوم النهر ما سنية نهر أبا سنبيلي ما سنية سنبيلي مفهوم يا أخوان. تبي أنتو الحجاج نمانية يوم النحر. أنتو يان أوران يان بوكان دلم حجي نمانية يوم أبا. يوم أبا أضحى. أضحى. تبي بياسا. سما سما. سما سما. فقال من صلى صلاتنا. سيابا يان صلاة مجم كيتا. سؤالا يا أخواني في الله. أبا صفة صلاة العيد. بارك الله فيكم. Apa sifat salatul Eid? Sekarang saya mahu satu ikhwah yang menjelaskan untuk saya cara salatul Eid sama sunnat Rasulullah. Indak ya Aba Hanif, cuba. Itu waktunya. Waktunya dari waktu salatul Eid yang paling betul. Kapan? Ahsan, dari duha. Setelah matahari apa keluar dia cakap setelah putih. Idan faedah waktu niya setelah apa putih. Cara niya dalam salat apa jemaah. Betul. Masya Allah. Sunnah muslimun keluar untuk salat di luar masjid. Tanah yang buka depan tempat niya depan apa? Depan yani tanah yang buka yang bisa untuk semua muslimun datang untuk salat di sana. Tayyib, cara salatul Eid macam mana? Siapa menjelaskan itu saya sama tafsir? Dari awal, Aba Bilal. Dari awal salatul Eid macam mana? أبو نعمان ترى صلاة العيد من شمنها. أنتم مستحيل تصلى عيد يا خمس بلومي، مستحيل. ها تفضل، هذا تكبيرة الإحرام طاع. ها يا أبا سيف، دو ركعات. إذا صلاة العيد دو ركعات، متى صلاة أبا جمعة؟ كل صلاة عيد أبا دو ركعات جهر، هذا إجماع، إجماع دو ركعات جهر. بتشا أبا كرس ما شاء الله. مولاي ما شمنا عندك يا أخي؟ تكبير، تكبيرة الإحرام لبستو؟ أنغطان لبستو؟ سامبرنا؟ ها أبا بريس لا بس. طيب يا أخواني الله، ساتو برساتو سيابيك مفاتو ساتو برساتو كبالا أخوة بوسين صديقي طبعا إن شاء الله. لا بس، قدر الله ما شاء فعل. هكذا يا أخواني في الله، يعني لابد من الصبر على الأخوة في الدعوة. الله مستعان. طيب يا أخواني في الله، ساتو برساتو، فائدة برفائدة. والله يا أخواني في الله، كلو كتاب لجر حقوق الأخوة بطل بطل أن ترى كتاب تعالى مسألة داري حقوق الأخوة يا أخي في الله، كلو أن ترى سأبا أبا داري سودارك ما بقي أنا أبا برقي أبا برقي جمبا أن تاني أن تسكس. هكذا يا أخواني في الله، يعني برقي أن جمبا أن تاني سودارك ما أدى أبا أبا سيا رسا سيا تينغو سيا لحات أخي بيسا الحمد لله بيس. هذا إتو يمنم الحق أتس أبا أتس أبا أخوة في الله، هكذا أمنع. طيب يا أخواني في الله حفظكم الله، مسألة برابا تكبيرات أنت صلاة العيد، برابا تكبير أنت صلاة العيد. ركعين برتامة سما ركعين دوا، ركعين برتامة برابا تكبير، ركعين دوا برابا تكبير. يلا يا أخوان جواب سيطلون كامو، بقي مسألة أنتم بقي سيئا أنتم تهو، يعني أنتم تهو. ها يا أبا بكر، maksudnya 8. Tak bisa antum cakap 7 setelah takbiratul ihram, maksudnya menjadi berapa? Itu 7 sama 1 menjadi berapa? Idan tak bisa cakap 7 lagi. Betul tak betul? Kalau antum takut cakap 7 setelah takbiratul ihram, maksudnya menjadi berapa? 4 takbira, 8 takbira, 8. Idan cakap dari pertama apa? 8. Kalau antum mau cakap 7 setelah takbiratul ihram, cakap dari hari awal, maksudnya dari kali awal, maksudnya rakaat yang pertama berapa takbir? 8. An ikut pendapat banyak ulama sama Ibn Hazm, tak ada ulama yang cakap ada takbir lebih dari berapa? Lebih dari berapa? 7. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala cakap 7 itu nombor yang maksimal dari salaf yang cakap bisa buat dalam rakaat yang pertama untuk salat ini. Yang tidak ada orang yang cakap 8 atau 9 atau apa 10. Ada 7 dan ada apa kurang. Ada yang cakap 6, ada yang cakap 4, ada yang cakap 3. Ya faham ya akhwani fillah, amna? Itu sebab kita cakap tak bisa cakap 7 setelah takbiratul ihram. Semua 7 atau 8. Cakap dari awal macam itu. Wassahih 7 itu termasuk atau tak termasuk? Termasuk takbiratul ihram. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Masya Allah. Antum faham sebab kenapa? Sebab kalau anta cakap 7 setelah takbiratul ihram, yang ini menjadi berapa? 8. Anta ada ulama yang cakap 8. Tak ada. Haidh Buhairah jelas cakap 7 dalam rakaat pertama. Rakaat nombor 2. Rakaat nombor 2. Rakaat nombor 2 berapa? 5. Tak ada sempurna. Ya Abu Ubaidah, 5 sama atau tak sama? Maksudnya termasuk atau tak termasuk? يعني menjadi berapa, يعني أنت جاكب الله أكبر لبس له الله أكبر الله أكبر. Itu khilaf yang paling jelas antara ulama. Takbirat al-intiqal masuk atau termasuk. Kenapa? Dia cakap sebab ada waktu antara takbirat al-intiqal sama apa? Sama apa? Berdiri. Yani anta sekarang mau cakap macam itu. Dari sujud, dari istirahat anta cakap Allahu Akbar. Lepas tu berdiri. Lepas tu mau baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua yuratas ulama dia cakap rak'ah yang dua, lima, tak termasuk takbirat apa? Intiqal. Sebab jauh. Bukan macam takbirat al-ihram? Sama. Tak sama. Saya rak'ah yang pertama masuk, rak'ah yang dua tak apa? Termasuk. Jelas atau jelas? Ada. Baik. Idan selesai masalah takbir berapa? Itu pendapat jumhur an banyak athar. Untuk tujuh sama apa? Lima. Tapi ijma' takbirat yang lebih itu dalam dua-dua rak'ah itu mustahab, bukan apa? Wajib. Sunnatun mu'akkada bil ijma'. Wa jaa'a 'an ba'd as-sahabah hadits sahih 'an Abdullah bin Madan lain dia salatul Id macam salatul Jum'ah satu takbir. Dia tanya dia kenapa? Dia cakap itu apa? Sunnah lalas. Dia salat macam itu. Ibn Abbas terima. An satu ikhwan bagi saya tahu fikir Syekh Abdullah Iryani. Syekh Abdullah Iryani bagi saya tahu satu kali Syekh Muqbil satu kali salatul Id macam salat apa? Al-Jum'ah. Setelah salat selesai dia cakap sama dia lupa. Syekh Muqbil apa? Lupa salat Id macam salat apa? Jum'ah. فقالوا يا شيخ سجود سهو قال الشيخ الشيخ مقبل رحمه الله تعالى بركاته تبرلو ايتو ابا مستحب سهجة سنة تبرلو سهجة تبي دي لبا ما كم صلاة الجمعة نفهم يا اخوان نعم ان سبحان الله يا اخواني في الله سيبات شفتوا انتو الشيخ مقبل جوغا دو هاري لالو دي تنيا دي انتو خطبة الجمعة دو اتو ساتو. فقال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى خطبة الجمعة دلم آثار قالين جلس برقة ساتو خطبة بكان دوا. فقالوا يا شيخ مأسونيا كلو أداء أوران ينبغي كمبليه دلم تانيا كلو دي ينبغي كمبليه أنت بوت خطبة سما دوا أتو أوران لاين. فقال الشيخ مقبل تأباه بقي أوران لاين كلو سياسي ما بوت أباه ساتو خطبة سما إتو جلس. فقال الشيخ مقبل مأسونيا دوا خطبة بدعة. فقال الشيخ مقبل تا سيتأشك بأبا بدعة. قال الشيخ مقبل أنا لا أقول أنها بدعة سيتأشك بإيتو أبا بدعة تبي سيتأشك بإيتو أبا صلاح تأجلس دلم أحاديث رسول الله. تنقوا ما كمان العلماء بالبدان يعني ديا من جلسكن صلاحان إيتو بتسن منا ها ديا تهو كبان ديا تأشك بإيتو بدعة كبان إيتو أبا صلاح تأتريم. Tapi Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala cakap, kalau saya tak buat khutbah. Kalau dia cakap wajib buat dua, saya tak buat. Itu salah. Tapi saya tak cakap itu apa? Bid'ah. Rahmatullah ala Syekh Muqbil. Kana faqihan. Fiqh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala ya khuan illa fiqh azim. Semoga Allah bagi dia rahmah. Amin. Man salla salatana wa nasaka nusukana. Siapa yang salat macam kita? Yani salatul Eid. Salatul Eid. Soalan baca apa dalam salatul Eid? Baca apa? Ibrahim. Macam salatul Jum'ah. Paling mudah. Macam salat apa? Al-Jum'ah. Sabbih isma rabbika al-a'la wa hal ataka hadithu al-ghashiyah. Atau bisa baca surah lain, surat Qaf sama surat Jum'ah dan lain-lain bisa. Sama thabit hajabi waqib wa'iriya. Tapi kalau susah untuk kamu, anta ingat salat apa? Al-Jum'ah. Eid, salah hari raya, mingguan itu salah hari apa? Dalam tahun. طيب يا أخواني في الله، kalau ada orang yang masbuk, kalau orang masbuk, kalau ada orang yang apa? Masbuk, datang rakaat dua. Sekarang dia mau berdiri untuk salat yang pertama. Buat takbirat tujuh atau tak buat? Antum faham tak faham? Sekarang ada satu orang datang, imam sudah di rakaat berapa? Dua. Sekarang rakaat yang masih perlu dari dia qada. Dia berdiri untuk buat rakaat itu. Buat berapa takbiratul intiqal? Berapa takbir? Tujuh atau lima atau satu? Kenapa tujuh? Sebab dia membuat qada untuk rakaat yang apa? Pertama. Kenapa lima? Sebab kita mungkin cakap itu untuk dia rakaat yang berapa? Dua. Kenapa satu? Sebab itu semua sunan, tak apa, tak perlu meninggalkan semua, buat apa yang wajib sahaja. Pilihan apa? Anta faham ya apa? Ya apa? Ha, anda kerja. Satu. Takbirah satu. Ha, ya Bilal. Satu. Masya Allah, diskaun itu. Ha? Ha, perlu ya kawan, sama dalil, sama dalil. Yang cakap satu bagi dalil, yang lima, yang... Ha? Hai Muhammad, kenapa? Maksudnya sekarang dia buat berapa? Lima, sebab untuk dia itu rakaat berapa? Dua. Tapi ya akhwani fillah, kalau antum ingat di babul imamah, saya cakap sama kamu ada khilaf antara ulama, orang yang masbuk. Orang yang masbuk kalau dia buat qada. Dia buat qada maksudnya rakaat untuk dia ikut imam atau rakaat yang dia apa? Yang dia tak apa, tak ikut. Contoh-contoh, ada satu orang yang datang di rakaat nombor 4. Sekarang dia salah rakaat nombor apa? 4 sama imam. Sekarang dia 4 itu untuk dia yang pertama atau nombor 4? Antum faham tak faham? Kalau antum cakap itu nombor 4, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Nombor 4, maksudnya dia mau cakap 4, lepas tu mau berdiri untuk rakaat nombor apa? 1, 2, 3. So dia cakap 4, 1, 2, 3. Kalau anda cakap rakaat dia itu yang pertama, maksudnya dia mau buat 1, 2, 3 sama apa? 4. Sekarang di mana? Yang mana? Yang 2. Mana dalil? Ya Allah, nabas. Ha, Masya Allah, salam ya Allah Muhammad. Akhuna Muhammad, sungguh-sungguh Masya Allah. Semoga Allah jala, kemudahan jalan kamu untuk belajar ilmu. Anta sama semua tulab ilmu. Ha, Hanif, macam mana? Satu? Apa satu? Ha? Satu takbir? Ayah Ba'baidah. Sekarang kalau ada... Dalam yang 4-3-1 itu macam mana? Rakaat pertama. Masya Allah. Kenapa macam itu? Naam ya akhwani fillah. Yaqul alaihi salatu wassalam, idha ataitumus salata atuha wa antum tamshuna wa la ta'tuha wa antum tas'un fa ma fatakum fa atimmu fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. So Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau antum sudah dapat salat mana-mana, yang antum dapat ikut, dan yang antum meninggalkan apa? Sempurna. Hasilnya ya akhwani fillah, tidak ada 4, 1, 2, 3. Maksudnya tak ada orang yang masbuk yang masuk salat, dia kira ikut macam mana apa? Imam. Lepas tu waktu dia buat qada atau itmam untuk diri sendiri mulai dari awal, itu tidak ada, itu tak sah. Walau perkataan banyak ulama, tapi tak sah. Tak ada dalam bahasa, tak ada 4, 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3 apa? 4. Wan Nabi SAW kata innama ju'ilal imam liyutamma bihi, maksudnya dalam buatan yang zahir, bukan dalam apa? Niat. Dan itu paling jelas. Kalau anda datang dan anda tak tahu imam di rakaat apa, berapa? Contoh anda masuk masjid di salat zuhur, anda tak tahu itu 3 atau 1 atau apa? 4. Buat apa? Ikut siapa? Itu la yukallifullah nafsan illa wus'aha, ikut niat kepada apa? Diri sendiri. Walihada fi salat al-Eid, siapa yang masbuk an berdiri untuk rakaat nomor 2? Siapa yang datang an rakaat nomor 2? Nak rakaat nomor 2 antu kamu nomor apa? Nomor apa? Nomor orang yang berdiri sudah dia salat sama imam. Sama imam itu rakaat berapa? Nomor berapa? 1. Lepas tu dia berdiri untuk masbuk, rakaat nomor berapa? 2. يعني أنت موت برقة تكبير 5. ركعة يوم برتما سما إمام إتو أبا يوم برتما أنتكم نفهم يا أخوان. لهذا المسبوق يكبر 5، يكبر برقة 5. جلاس جلاس، فهمت فهم؟ طيب يا أخواني في الله يكفي جزاكم الله خيرا. هذا سؤالا يا أخواني في الله بيسا تانية بس هذا وقته. جاء حديث يا أخواني في الله أن بين كل تكبيرة وتكبيرة تسبيح، وجاء دعاء ست أنتارا ستة تكبيرة سما تكبيرة أدابة تسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذا دعاء اللهم اغفر لي ولوالدي، الله استغفر الله استغفر الله. ستي دعاء أتوا تسبيح أن ترى تكبيرات العيد ضعيف لا يثبت ولو أدى علماء ينقون أن ينبراكتي مثل الشافعي رحمه الله تعالى دان لاين لاين، لكنه لا يثبت ضعيف. لا يوجد ذكر تيدا أدى ذكر أن ترى تكبيرات العيد تكبير ترس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مفهوم؟ سؤالاً لقي؟ سؤالاً لقي؟ ها؟ آه ما شاء الله. كلو أنت مسوء دلم صلاة أن إمام سودة بتشا سورة الفاتحة ما شمنا؟ أنت بوت سنديري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أو جمهور العلماء قالوا أنت مسوء أن إمام سودة فاتحة تيدا أدى تكبير لقي كتوالي تكبيرة أبا الإحرام ينبرتام سبب تكبيرة إتو مستحب أن أنت إيكوت بتشاء أن إمام إتو أبا أبا واجب إنتو أنت إيكوت بتشاء أن إمام الفاتحة إتو أبا واجب خلاص سنة فات محلها ما كم دعاء الاستفتاح تو استفتاح الصلاة كلو أنت مسو دلم صلاة أن إمام سودة فتشا سورة أبا الفاتحة هذا استفتاح لقي تيدا تستفتاح تعدى وقت دي سودة تعدى لقي سنة فات محلها سما تكبيرة الانتقال قالوا وسو سنة فات محلها أنت بوت تكبير كلو إمام بوت أبا تكبير كلو سلسي ما سني أبا سلسي مسألة لقي تانية يا أخواني في الله تفضل. طيب يا أخواني في الله تفصيل أدبان يا أوران العلماء أن طلع من ينتأ تريما تأتريما أدبان يا ينتأ تريما سبب ممكن إيتو من جدي أبا خلاف أن ترى أستاذ سما أستاذ لين أتو إخوان سما إخوان ممكن أستاذ بقي جواب إسكران أنتم كنت أستاذ فهم كنت أديبانيا أن سكا سؤالانيا لبستو ساتو أوران ينتني أستاذ لين بقي جواب أن أنتم تأسوكا لبستو الأخوة كمو سما أوران إيتو بطوم أتو أنتم مرا سما أبا أستاذ لين إيتو سما تأسوك يعني بنيا أوران بنيا مشايخ وطلاب العلم ينتأسوكا إيتو ما فهمت أفهم تبي أنتو سيا تأدى مسألة أنتو سيا تأدى مسألة جونتو يا أخواني في الله سكران سيا من قجر كم أحكام صلاة العيد أدى إخواني أن دتان شيخ أستاذ أنتم تنيا سما سؤالين يعني أنتم مو أبا من جلاسكن أنتم برسا راكو راكو سما سيا أنتم تنيا دي سيا بباس كمو سرطس بسن تأدى مسألة Afum. An kalau dia bagi kamu jawapan beda 100 sama saya, an antum ikut dia, terserah 100%. Tak ada masalah. Antum faham tak faham? Itu bukan sebab saya tawadu atau apa-apa. Bukan. Itu saya bagi kamu bebas. Itu bagus untuk saya. Saya mau tengok. Mungkin saya belajar sama kamu manfaat lebih. InsyaAllah. Untuk saya tak ada masalah. Tapi sama orang lain saya kasih kamu nasihat. Jangan buat. Faham tak faham? Jangan buat. Itu mungkin menjadi apa? Jadi apa? Fitnah. Jadi fitnah. Tak perlu. Tapi untuk saya, kalau antum mau konfirmasi yang saya jawaban kamu sama orang lain, terserah depan saya atau belakang saya, terserah, tak ada masalah. Tapi nasihat wajib ada husnul dhon. Ada apa? Husnul dhon. Su'ud dhon itu paling bahaya ya. Mafhum? Nah. Ada husnul dhon. Maksudnya kalau saya bagi kasih kamu jawab, lepas tu orang bagi kamu jawab lain, husnul dhon antum cakap, "La bas akhuna itu ada madhab lain, pendapat lain, la bas." Jangan cakap apa? A'udhu billah, itu orang bagi kita dolan. Antum faham tak faham? Jangan. Jangan cakap, wallahi Ustaz Ahmad mengajar kita beda. A'udhu billah, itu dolanun mubin. Antum jelas tak? Faham tak faham? Sudah pernah zaliman itu? Wallahi sudah pernah. Satu hari ya saya akhwan fillah, ada ikhwan yang tanya saya di satu majlis. Dan saya sudah mengajar orang itu berapa tahun. Satu kerana ya khunlah, dia tanya saya untuk masalah takbir. Tahu takbir, depat rukuk sama apa? Sama salah, yani siapa yang ikut masuk dalam rukuk, depat apa? Satu rakaat. Saya menjelaskan untuk dia, yani yang saya yakin, apa? Perlu surat apa? Perlu surat apa? Al-Fatihah. Jelas-jelas, an saya cakap itu dalil, itu dalil. Tapi qadar Allah majlis itu saya tak cakap itu fatwa Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, fatwa Syekh Yahya, fatwa Syekh Al-Imam Al-Bukhari, fatwa. Saya tak cakap itu, tapi bagi dia menjelaskan an habis. Majlis yang cepat. Wadih? Lepas itu saya perjalanan habis. Faham? Lepas itu ada satu orang yang datang. Dia bagi dia, jazakallahu khairan, dia tanya dia, apakah hukum masalah ini? Orang ini menjelas, kalau antum dapat satu rukun, sudah dapat apa? Raka'an, ni fatwa Syekh Mbaz, Syekh Al-Albani, bagi dia habis. Lepas tu orang, satu orang mengkirim untuk saya apa? Message, SMS. Tahu SMS? SMS. Ya akhi, taqillah. Anta manibar dalal. Tahu dalal? Bukan salahan. Dia cakap apa? Dalal. Apa dalal? Apa? Kesesatan. Dan saya tahu orang itu sangat muqallid untuk syariah. Saya tahu. Sama hormatan syariah. Itu salahan dia. Saya tahu dia. Faham tak faham? Wallahi ya akhwani fillah, dia cakap sama saya, ati manibar dalal apa-apa. Jelas tak jelas? Lepas tu ya akhwani fillah, ada satu hari yang saya jumpa dia, duduk sama dia, saya cakap, saya menibar dalal sebab masalah itu. Naam, Syekh Fulan sudah menjelaskan untuk taqillah, anta sebab untuk salah manusia tak sah. Lepas tu habis saya cari fatwa siapa? Fatwa siapa? Syekh Yahya. Dengar, anta tahu suara ini siapa? Tahu? Dengar. Oh, Allah musta'an, wallahi Syekh itu yang menibar dalal. Allah musta'an. Itu musibah tak musibah? Musibah tak musibah? Hasbunallah ni'mal wakil. Baik, soalan lagi ya akhwan? Tafadhal. Kenapa banyak mencela mutasyakkik tapi tidak pernah mencela para mutanyib? Kenapa kita mencela banyak mutasyaddid tapi tak mencela orang apa? Mumayyiz. Itu ya akhwani fillah tak sah. Mana-mana saya cakap untuk orang musyaddid biasa saya ingat orang apa? Mumayyiz. Tapi yang ajib, yang ikhwan tak dengar, yang pertama biasa ada banyak orang yang sakit hati sakit, dia dengar yang dia mau. Antum faham tak faham? Dia dengar yang dia apa? Mau. Itu yang pertama. Yang dua, bagian tengok tulisan saya atau perkataan saya. Biasa saya menjelaskan dua-dua apa? jenis itu atau apa itu. Kalau debat, debat satu majlis yang saya cakap untuk orang mutasyadid sebab ada qadiyat hal, ada kisah, ada sebab sahaja. Tapi kalau saya menjelaskan sakit-sakit itu, biasa saya menjelaskan dua-dua semua. Sebab dua-dua bahaya, dua-dua bahaya. Macam mana ada qadiyat hal saya ingat ahwal orang mutasyadid, ada qadiyat hal saya ingat orang apa? Mutamayyi. Dua-dua. Macam semalam kita belajar ahkam demokrasi sama orang yang mutamayyi. Betul tak betul? Tak ingat masalah mutasyadid semalam? Betul tak betul? Baru ada qadiyat hal sebab ada soalan. Ha? Orang yang banyak orang dia cakap salafi, campur salafiyah sama demokrasi sama politik itu, kita cakap sama dia tamayyu itu an agama dia menjadi beda bukan salafiyah lagi. Mafhum. Tapi alhamdulillah, mana-mana kita cakap madhab al-irja, kita cakap madhab al-khawarij. Yani biasa kalau kita mengajar bahaya dari al-khawarij, kita juga cakap bahaya dari apa? Orang yang apa? Murji. Sama ya akhwani fillah, kapan-kapan kita mengajar manusia itu bahaya dari madhab at-tashaddud, juga kita cakap bahaya dari madhab apa? Madhab apa? Mutamayyiz. Mafhum ya akhwani fillah? Naam, hafizakumullah. Jazakumullah khairan. Soalan lagi? Tolong. Tolong nama baiknya, maka? Ulang-ulang. Hah? Ha, raf'ul yadain. Apakah hukum raf'ul yadain dalam takbiratul Eid? Raf'ul yadain dalam takbiratul Eid hukum apa? Ha, ya huwa. Bukan sunnah. Tapi akhwani fillah, jumhurul ulama, jumhurul ulama dia angkat tangan. Terus ana fatwa Syekh bin Baz wal daima wal Syekh bin Utsaimin dan lain-lain semua angkat tangan. Syekh bin Utsaimin cakap itu bisa, itu bisa. Dalilnya hadis Ibnu Umar, sebab Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dia apa? Angkat tangan. Syekh Albani terima hadis itu, hadis Ibnu Umar sahih. Tapi mauquf alaih. Tapi Syekh Albani buat tak buat? Syekh Albani angkat tangan tak angkat tangan? Tak angkat. As-sahih anna al-yadain la turfa' illa fi takbirat al-ihram li'adam wujud dalil. Ya pendapat yang betul, angkat tangan untuk takbirat, untuk takbirat al-intiqal, untuk takbirat al-id semua salah. Cukup untuk takbir yang apa? Yang pertama takbirat al-ihram paling cukup. Paling cukup. Untuk banyak adillah. Yang pertama dalil yang salbi, dalil yang salbi itu tidak ada dalil. Untuk cakap Rasulullah angkat tangan 7 kali. Macam mana dia cakap Rasulullah buat takbir 7 kali, dia mau ingat Rasulullah buat apa? Angkat tangan berapa kali? 7 kali. Faham tak faham? Macam mana ini? Ini juga. Jelas tak jelas? Macam mana dia cakap Rasulullah angkat takbir 7 kali, dia mau cakap sama kita Rasulullah angkat tangan apa? 7 kali. Tapi tidak ada. Itu sebab yang pertama. Sebab yang dua, Rasulullah SAW berapa kali salat jenazah? Berapa kali? Berapa kali? Banyak kali Rasulullah SAW salat jenazah. Tak ada satu kali yang dia cakap Rasulullah SAW angkat tangan untuk 4 takbir atau 5 atau 6. Tidak ada. Nombor 3, angkat tangan itu ibadah tak ibadah? Ibadah yang sendiri tak? Ibadah tak ibadah? Ibadah. Itu ibadah. Perlu dalil tak? Perlu dalil, tak ada dalil. Takbir itu beda, angkat tangan itu apa? Beda. Jelas tak jelas? Wadih amla. Tapi ya akhwani fillah, idan as-sahih tak angkat tangan. Hadis itu Syekh Albani, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dan lain-lain. Tapi saya kasih kamu faedah. Jumhur dia cakap angkat tangan. Betul tak betul? Jumhur cakap angkat tangan 7 kali. Jelas tak jelas? Jumhur cakap angkat tangan. Termasuk siapa? Siapa yang tak angkat tangan dalam salat yang biasa? Siapa yang tak angkat tangan? Kecuali dalam takbiratul ihram. Kita belajar itu masalah. Abu Hanifa, Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, di salah yang maktubah, angkat tangan dalam takbirat apa? Al-ihram sahaja. Yang lain dia tak apa? Tak buat. Betul tak betul? Itu salah tak salah? Salah tak salah? Salah. Tapi dalam takbiratul Eid, benda pada dia angkat tangan apa? Terus. Jelas tak jelas? Itu campur tak campur? Itu salah campur. Yani tempat yang tidak ada dalil angkat tangan. Tempat yang ada dalil tak apa? Tak angkat tangan. Itu satu masalah yang Ibn Hazm rahimahullah ta'ala sangat keras sama siapa? Abu Hanifah. Qala Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, wa hakadha aksul haqa'iq wa khilafus sunan. Perkataan Abu Hanifah, perkataan yang anak-anak ketawa darinya. Ayo, paling keras tak? Paling keras tak? Ada orang dari Ahnaf yang cakap Ibn Hazm itu kafir. Yang Mu'taz ada yang buat takfir untuk Ibn Hazm. Sebab Ibn Hazm perkataan dia macam itu. Paling jelas. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Walihada ya akhwani fillah. At-tawassut tayyib. Walau bendapat ulama salah, antum min jelaskan dia sama apa? Sama salah. Tak perlu berlebihan. Lebihan. Tak. Tapi tengok betul itu melawan mana-mana yang ada dalil dia tak buat, mana-mana yang tidak ada dalil dia apa buat. Itu salah tak salah? Salah. Baik, tanya kamu, Abu Hanifah takbiratul Eid untuk dia berapa kali? Madhab dia beda. Abu Hanifah Ahnaf masyhur, mana-mana pergi untuk Ahnaf salatul Eid untuk dia 4 takbir. 4 takbir rakaat yang pertama, 4 takbir rakaat yang apa? 2, bukan 7-5, 4-4. Itu faedah lebih. Tulis faedah ini. Mana-mana pergi untuk tempat Hanafis, Hanafi salatul Eid, 4-4. Kenapa? Sama ta'asil itu. Itu atharun sahih an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kana ibn Mas'ud yukabbiru lil'id walil janazah sawa. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu buat takbir untuk salatul Eid, an takbir untuk salatul janazah apa? Sama. Fa Abu Hanifa ambil athar itu dari siapa? Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. 4 takbir sahaja. Sudah ya akhwan? Sudah, ada soalan lagi? Cukup insyaAllah. Cukup ya akhwan fillah. Jazakumullah khairan.